Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, orang-orang tua saya, cerdik pandai, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sedang melaksanakan satu dari 6 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Siang hari ini walaupun panas, walaupun kita punya kegiatan, tapi kita tetap wajib meluangkan waktu, karena satu dari kewajiban tersebut adalah idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, wajib hukumnya datang. Kalau tak datang, maka tertulis sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu siang ini kita datang, dan kalau datang tertulis sebagai setiap langkah kaki kita tertulis sebagai amal ibadah telah bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tertulis dalam buku catatan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, selain hari ini kita sedang melaksanakan satu kewajiban, siang ini juga kita sedang mengukur iman kita. Iman ini sampai sekarang belum ada alat untuk mengukurnya. Dan kita berdoa kepada Allah supaya jangan sampai alat ini ditemukan. Karena betapa malunya kita kalau ditemukan pintu detektor iman, ketika kita lewat ternyata tak berbunyi dia pintunya. Tak ada iman di dalam. Tapi kita sendirilah mengukurnya. Bagaimana mengukur iman? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tak beriman sampai kamu mencintai saudaramu sama macam mencintai dirimu sendiri. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau saudara kita dapat nikmat, maka kita datang memberikan tahniah. Kalau saudara kita dapat musibah, kita juga datang memberikan takziah. Intinya ikut senang menengok saudara dapat nikmat, ikut susah menengok saudara ditimpa musibah. Siang ini kita datang bukan takziah, tapi kita datang mengungkapkan kesenangan kita sebagai orang beriman menengok saudara kita mendapat nikmat, kita sampaikan tahniah. Dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbaini, kalau datang menengok orang akikah, maka dia anjurkan untuk mengucapkan, saya wakili sendiri, mungkin yang lain bisa mengikuti dalam hati atau nanti disebutkan satu-satu. Barakallahu laka fil mauhub wa syakarta wahib. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wahai orang yang sedang berhajat, atas mauhub anak yang telah diberikan. Wa syakarta wahib, dan engkau bersyukur kepada wahid, dia yang memberikan nikmat tersebut. Wa balagha ashuddahu, semoga Allah menyampaikan usianya kepada usia dewasa sampai usianya sempurna. Wa ruziqta baruhu, dan engkau diberikan dia menjadi anak yang berbakti. Itu doa yang diajarkan bukan hadis Nabi, tapi yang dibuat oleh ulama bernama Al-Imam Khatib Asy-Syarbaini. Bapak dan ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, setiap amal itu walaupun dia baik mesti ada dasarnya. Karena kalau dia tak berdasar, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa minhu, tak ada dasarnya, wa huwa raddun, amal itu ditolak. Nah, siang ini kita berkumpul di sini ini apa dasarnya? Menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu kita perlu membuka kitab sejarah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada tahun ketiga Hijrah maka lahirlah cucu Nabi bernama Al-Hasan binti Ali bin Abi Talib, atau putra dari Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun ketiga Hijrah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Ini disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Apa kata Ali bin Abi Talib? Ana rajulun uhibbul harba. Saya seorang laki-laki yang gemar berperang. Oleh sebab itu ketika lahir Hasan, maka saya mau beri nama dia Harb. Harb artinya perang. Karena dia suka perang, lahir anak dikasih nama perang. Nah, jadi, karena Nabi ini nama harus yang baik-baik. Karena nama adalah doa. Oleh sebab itu, maka Nabi beri nama Al-Hasan. Lalu setahun sesudah itu, tahun ketiga, tahun keempat lahir Husain. Maka dia juga mau kasih nama Harb. Tapi Rasul memberi nama Husain. Hasan artinya baik tapi besar. Kalau Husain baik juga tapi kecil. Baik besar dan baik kecil. Intinya tetap sama-sama baik. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah kepada cucunya ini? Disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i, kitab terpercaya dari 6 kitab sunnah. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, kata Rasul, diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, melakukan aqqa Rasulullah, Rasulullah menyembelihkan aqqa atikah, cucunya Hasan dan Husain, kabusyaini kabusyaini. Hasan dua ekor kambing kibas, dan Husain pun dua ekor kambing. Jadi yang diantara perbuatan yang sunnah dilakukan, memberi nama yang baik, menyembelihkan kurban, dua ekor untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Lalu apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Hadis yang diucapkan Rasulullah kepada Fatimah ini disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Kata Rasulullah, zini sya'rahu, timbang rambutnya yang dicukur tadi. Setelah ditimbang rambutnya, maka tasaddaqi biwazniha fitah. Bersedekahlah seberat rambut itu fitah perak. Jadi kalau ada yang melakukan bersedekah sebanyak emas, maka itu bukan yang dilakukan Nabi, tapi dia kias. Itu sama juga boleh dilakukan. Tapi yang dilakukan Nabi adalah fitah. Sedangkan untuk yang Husain disebutkan warid. Warid dan fitah sama juga, sama-sama perak. Jadi memberi nama yang baik, menyembelihkan hewan akikah, menimbang rambutnya, kemudian disedekahkan dengan fitah perak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, khatana Rasulullah Al-Hasan wal-Husain, Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain, fid yaumis sabi' min wiladatihima, pada hari ketujuh dari kelahiran mereka. Lima perkara inilah yang sunat dilakukan bagi anak laki-laki, ada sedikit perbedaan untuk anak perempuan. Itulah kronologi kisah pensyariatan, akikah, pemberian nama, pengguntingan rambut, dan sampai pada khitan. Sejarahnya dan menurut kitab-kitab hadis. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya dibahas dalam kitab fikih. Apakah mesti pada hari ketujuh? Tidak. Akikah ini sunat dilakukan berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibni Majah. Disebutkan dalam As-Sunan Al-Arba'ah, empat kitab sunan, kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun bi'aqiqatihi, tergadai karena akikahnya. Kalau digadai tentu perlu ditebus. Bagaimana menebusnya? Tusbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkanlah kambing pada hari ketujuh, yuhlaku, dipotongkan rambutnya, wayusama, diberi nama yang baik. Hari ketujuh. Kalau berhalangan, atau tak sempat, atau ada alasan lain, lalu bagaimana? Maka boleh pada hari Ar-Rabi' Asyar yang ke-14 dan Al-Hadi wal Ishrin 21. Dalil yang menyebut 7, 20, 14 dan 21 disebutkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karangan Imam Al-Baihaqi. Bagaimana kalau lebih dari 21 tidak juga? Maka ini berdasarkan pendapat Imam Mazhab Syafi'i, maka boleh dilanjutkan sampai anak tadi menginjak usia remaja. Ketika dia sudah remaja, maka gugurlah kewajiban orang tua. Setelah selesai, andai si anak sudah remaja, sudah dewasa, dia ingat dulu orang tuanya tak mengakikahkan dirinya. Apakah boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri? Boleh. Dalilnya apa? Hadis Nabi, karena Rasulullah SAW aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi pernah mengakikahkan dirinya sesudah dia menjadi Nabi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani. Jadi ketika kita mampu, orang tua kita mungkin dulu tak mengakikahkan atau kita tak ingat dia sudah meninggal, kita ingin akikah diri kita, kita sembelih. Kalau Nabi pernah mengakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi, berarti sesudah lewat 40 tahun, maka boleh mengakikahkan sesudah remaja. Kalau tadi disebutkan bahwa Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain sesudah 7 hari, pada masa 7 hari, maka khitan ini ada dua kelompok pendapat ulama tentang hukum khitan. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan khitan hukumnya wajib. Sedangkan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi mengatakan khitan hanya sunat mu'akkad. Adapun hukum berkurban, menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, tiga Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan hukum berakikah adalah sunat mu'akkad. Sedangkan Mazhab Hanafi mengatakan hukumnya boleh. Mengapa dikatakan hukum boleh? Karena pada masa jahiliyah ada tiga tradisi mereka. Satu namanya Rajabiyah, satu namanya Atirah, satu namanya Atika. Rajabiyah artinya menyembelih kambing pada bulan Rajab. Atirah artinya kalau orang punya ternak lembu, ternak sapi, ternak unta, maka ini anak pertama dari unta tersebut dia sembelih untuk bersyukur. Namanya Atirah. Sedangkan yang satu lagi Atika. Atika ini adalah menyembelihkan kurban, menyembelihkan ini apa namanya? Akikah untuk anak yang baru lahir. Sedangkan semuanya ini, yang dua ini dihapuskan hukumnya. Rajabiyah dihilangkan, Atirah dihilangkan, sedang akikah tetap dilaksanakan Rasulullah karena ada unsur kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu ketika dilaksanakan, maka hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi. Tapi ada dua mazhab yang mewajibkan akikah. Satu namanya mazhab Imam Daud Az-Zahiri, dan satu lagi adalah mazhab yang disebut dengan satu mazhab ahli zahir, yang satu lagi mazhab imam ulama dari Mesir bernama Imam Al-Laits bin Sa'ad. Intinya, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnat mu'akkad, sunnah di atas sunnah, di bawah wajib, hampir sampai kepada wajib. Apa sebenarnya hikmah yang bisa diambil dari melaksanakan akikah ini? Bapak dan ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa para dokter di Rusia membuat satu program ibu-ibu hamil yang sudah sampai usia kandungan 5 bulan dibawa ziarah ke museum, disuruh melihat lukisan, diperdengarkan suara musik-musik klasik. Apa tujuannya? Supaya janin yang dikandung di dalam nanti kalau lahir anak itu tak degil, supaya mudah dia mendengarkan nasihat yang baik, supaya telinganya terbiasa mendengar musik. Itu menurut agama mereka, menurut keyakinan mereka. Tapi Islam mengajarkan kita, mengapa anak yang baru lahir diakikahkan? Dididik dia supaya menjadi orang yang bersilaturahim. Dia dididik untuk sebagai nampak cara berbagi kepada orang lain. Kalau dikatakan, kenapa ini kan anak baru lahir, dia belum bisa mencerna, belum bisa menengok. Kalau yang sudah lahir saja diajarkan Nabi, apalagi sedangkan yang tadi katanya 5 bulan sudah bisa menerima respon, apalagi yang sudah lahir 7 hari, 21 hari dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ini adalah salah satu cara yang diajarkan oleh agama Islam, bersilaturahim. Dan kemudian dibalik hikmah melaksanakan akikah adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara bersyukur. Di antara cara bersyukur melaksanakan puasa, di antara cara bersyukur melaksanakan menyembelih hewan kurban, maka di antara bersyukur yang disyariatkan dalam Islam, ketika lahir anak, maka disembelihkan pada hari ketujuh kambing, atau menyembelihkan pada hari-hari selanjutnya. Kemudian khitan ini lebih banyak konsentrasinya pada dunia medis kesehatan. Terbukti bahwa khitan dapat menyembuhkan orang yang terkena penyakit kanker kelamin, penyakit-penyakit kelamin yang ditimbulkan oleh penyebab yang karena tidak berkhitan. Dan khitan ini adalah syariat yang paling tua sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu pindah dari Irak ke Palestina lebih kurang 1800 sebelum Masehi, dan sekarang kita sudah berada 2010 Masehi, maka 2010 tambah 1800 lebih kurang 3800 tahun. Itulah usia khitan yang sudah tradisi dilanjutkan oleh umat Nabi Ibrahim sampailah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad dan juga sunnah Nabi Ibrahim, yang nama mereka berdua ini kita sebut dalam setiap salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hadis, beberapa pendapat ulama fikih yang berkaitan tentang akikah dan khitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan motivasi buat kita untuk beramal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.